sinar kadang muncul di gelap malam. Seakan malu untuk isyaratkan sesuatu, namun demi kasihku padamu. Raihlah wangi dunia, letuah di sisiku selamanya. Jelang hari indah dan wujudkan segala satupun bisa memisahkan kisah kasih kita, karena kita berdua telah berjanji sehidup semati. Lalu bersama. Jangan kau ragu untuk menyambutku menuju gerbang hatimu. Kan ku bentangkan sayap-sayapku terbang bersamamu.